lagi bisa teman di perjuangan Al Sonata. Yang tahu lagi ini kita menyanyi bareng-bareng ya di sini. Al Sonata. Thank you. Saya aturkan di sini kembali, terlalu rindu sudah. Ibu lagi rindu enggak, Bu?